India, Coffee's Free. Coffee's Free. Oh, girl, I need a party. Selamat sore untuk Anda Metro Business Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Coffee Break hadir kembali bersama saya Dona Oriza dan biang penasaran Kavi Kurnia. Sore Bang Kavi. Selamat sore. Apa kabar untuk hari ini Bang? Lancar bisnis? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau bisnis bagus-bagus saja. Jadi yang gak bagus apanya? Ada bad day-nya berarti. Ya, yang tidak bagus tuh stresnya. Oh ya malam lah tinggal di Jakarta memang stres banget. Gak di Jakarta doang, kadang kan melakukan bisnis traveling juga ada stresnya juga ya Bang? Saya tuh bingung dong ya. Kenapa? Kalo tiap pagi tuh ya saking macetnya tuh kerjaan gue kayak ada lain, ngitungin jumlah motor sama mobil. Itu enaknya kalau duduk di belakang ya, nggak pegang setiran ya. How many, berapa banyak emang yang udah lu hitung Bang selama perjalanan? Gue lagi mikir-mikir ya, kok pemerintah kita itu kok kurang akal gitu kan. Kalau menurut gue, subsidi bensin itu naikin aja pajak motor sama pajak mobil. Pasti terkumpul deh. Kalau motor jangan lah Bang, kasihan yang menengah ke bawah nanti gak bisa. Kan soalnya bisnya aja belum beres. Kalau semua angkutan umum oke sih oke. Motor berapa sih? Naikin motor tuh dinaikin tapi jangan terlalu tinggi gitu loh. Tapi dinaikin semua, akhirnya terkumpul lah 200 triliun sosamat gitu loh. Terus udah gitu yang beli mobil dipajakin. Iya. Terus janganlah BLT-BLT-an, udah bangun aja buat infrastruktur, jalan dibagusin. Kalau mobil 8 miliar, jangan tanggung-tanggung, pajaknya 1 miliar. Wah, wow. Ini nih. Orang beli mobil 8 miliar, masa pajaknya cuma berapa puluh juta, ya kan harus banding. Gitu ya Bang. Siap-siap nanti dikeroyok main beli mobil. Gue kalau jadi presiden pastilah beres semua. Tapi nih katakan nanti ada wacana nih Bang, kalau yang 1500 cc ke atas harus sudah pakai Pertamax loh, nggak boleh pakai premium loh. Iya itu kan inilah, itu kan apa, bagaimana ngaturnya gitu loh. Masa mau kadang-kadang nih yang terjadi di negara kita itu adalah inkonsistensi, cairah bahasa gue. Emang iya. Tapi coba-coba, iya. Gimana Bang? Contoh nih misalnya, kalau lu naik kapal terbang, ya lu naik kapal terbang, ya itu kita harus bayar yang namanya airport tax. Yes. Iya kan? Itu tuh harus kita bayar dan kemudian, ya naik bayar, terus kemudian ditatain pakai stiker kan? Ya. Itu cara mengutnya tuh beda-beda. Oke? Kalau di Jakarta, kita bayar sama petugas yang di-check-in. Tempel stiker, selesai. Di kota lain, kagak. Gimana Bang emang? Di kota lain tuh ya, kita udah check-in. Itu, kita harus bayar di loket. Jadi bayar lagi di loket, ngantri lagi di loket. Astaga. Ngantri di loket. Terus udah mau masuk, karcisnya nih sobek lagi. Kalau di Jakarta enggak, kita bayar, udah selesai. Ya kan? Ini enggak. Bayar beli karcis di loket, karcisnya mesti sobek lagi. Nah, dalam hati gue, kenapa kalau itu bisa dilakukan di Jakarta, kenapa enggak dilakukan di kota-kota lain gitu loh? Kenapa harus beda? Di kota lain kan mau enggak mau kan harus memperkerjakan orang yang jual tiket. Emang hobinya Indonesia ini selalu gotong royong kan? Makanya selalu teknologinya gak dipakai, orang terus dipakainya. Terus udah gitu, abis itu harus ada yang nyobekin kan? Iya. Terus udah gitu sobekannya itu dikumpulin. Kalau hilang satu coba ketimbangin. Bikin susah orang ya? Iya. Ada yang ngeliat gak? Itu kagak efisien. Dan cuman di satu-satunya di negara di Indonesia, itu koper itu harus dipakein plastik diikat. Di negara lain kagak ada. Gunanya untuk apa coba? Udah orangnya, udah plastik. Jadi akibatnya tuh terjadilah pemborosan dan tidak efisiensi. Inkonsistensi tadi Bang. Nah sekarang kalau mobil 1500 nih, harus gak boleh pakai premium. Begitu masuk gitu kan. Harus cek dong. Mas. Berapa CC? Mana? Anda mana? Mau lihat CC-nya dulu. Ya, kan gila. Ya, dan saya yakin abis ini bakalan banyak ATPM yang bikin mobil kecil dengan mesin di bawah 1500. Setuju banget, Bang. 1500 cc. Iya, pasti. Udah gitu, gue yakin banget nih. Bikinnya 1400. Hahaha. Bisa dibawah 1500. Setuju, Bang, pemikirannya, Bang. Pasti gitu ya. Gelo banget gitu loh. Jadi malah membuka peluang baru lagi untuk orang-orang melakukan hal-hal yang kenapa sih kagak gitu. Dibikinin macet baik-baik gitu loh. Boro-boro gitu, Bang, jalan tol aja udah pakai free tol, masih juga ada manusianya di dalam kan. Makanya tuh bisa otomatis ya, namanya alat tempel jalan. Ini masih ditungguin. Soalnya sering error. Aduh, gini-gini gue juga pengguna e-tol card. Oke, nanti kita ngobrol lagi, Bang. Tapi sebelum itu dulu di awal, apa topik kita sore ini? Kalau Anda kan sekarang nih ya, dulu nih kata temen gue yang salesman mobil, jual mobil putih kagak laku. Tapi kenapa? Sekarang tuh banyak banget. Justru yang paling laku tuh mobil putih. Putih susu ya, Bang? Iya. Nah, kita mau kenapa trennya berubah? Nah, kita mau cerita transporting, ilmu meramal dalam marketing. Wih, mantap. Seperti apa ilmu meramal dalam marketing atau istilah Bang Kavi transporting ini? Kami akan kembali sesaat lagi.